يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سويدي بچا سويدي Baik, perhatikan sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para wali-walinya ada tiga berarti. Muqtasidin, ya. Kemudian sabiqin bil khair, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Ada berapa? Muqtasid dan zalimun li nafsi. Ya, kulluhum fil jannah. Semuanya di surga. Yang paling tinggi yang mana? Hah? Yang sabiqun bil khair. Inilah yang kemarin kita bahas. Mereka dapat minum di surga tanpa ada campuran apapun. Minuman yang murni. Ya, mereka yang tertinggi. Mereka bukan hanya melakukan amal kebajikan, meninggalkan yang haram, namun melakukan amal yang mustahab. Kemudian menghindari hal-hal yang makruh, bahkan menjadikan yang mubah menjadi ketaatan. Kalau yang muqtasid itu yang hanya mengamalkan yang fardu, meninggalkan yang haram. Kalau yang zalimun linafsih, mereka terjatuh ke dalam dosa, namun mereka tetap tetap sebagai ahli tauhid. Nah, maka mereka itulah yang Allah sebutkan di surga, jannatu adnin yadkhulunaha. Tabarakallahu fikum. Ya. Terus lanjut. Allah Ta'ala berfirman, "Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. "Faminhum dzalimun li nafsihi," di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. "Wa minhum muqtasid," di antara mereka ada yang pertengahan, mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram. Wa minhum sabiqum bil khairat. Nah, ini yang terbaik. Yang mereka, yang di antara mereka ini ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan, mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, bahkan menjadikan yang mubah sebagai ketaatan. Ya. Wa minhum sabiqum bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia Allah yang besar. Jannatu adnin yadkhulunaha, surga aden yang mereka masuki. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Subhanallah. Surga aden yang mereka masuki, masuk ke dalamnya dan mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan lu'lu'. Ya, lu'lu' itu apa? Mutiara. Libasuhum fiha harir. Nah, ini harir di dunia diharamkan bagi mereka. Namun di surga pakaian mereka nanti itu harir. Harir apa harir? Hah? Harir bukan merek mobil ya. Harir sutra. Baik. Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Allah maksudnya mensyukuri, Allah mengapresiasi apa yang kita amalkan. Alladzi ahallana daral muqamah. Ya, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami di darul muqamah, dar yaitu surga, tempat yang kekal, di negeri yang kekal. Min fadlihi, dari karunia-Nya, la yamussuna fiha nasab. Ya, yang kami tidak merasa lelah dengan hal tersebut. Wala yamassuna fiha lughub. Dan tidak pula ada lughub, ada keletihan. Tidak pula lesu. Lanjut sini Suyudi. Lakin hadhil asnafu as-salatatu fi hadhil ayati ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qasatan. Kama qala Allah ta'ala, "Thumma awrasna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina, wa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum muhtasibun, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Baik. Lakin hadhil awsaf, kata Syekh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, namun tiga golongan ini, zalimul li nafsihi, al-muqtasid dan sabiq bil khairat, yang disebutkan di ayat ini, as-salasah fi hadhil ayah, di ayat ini, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khosatan. Mereka adalah secara khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perhatikan ayat summa awrasnal kitab. Kitab di sini pakai al-ahdiyah. Al-ahdiyah. Ya, al-ahdiyah li dhihn, yaitu Al-Qur'an. Alladzina istafaina, yang telah kami pilih, ikhtarnahum. Ya, sebagaimana Allah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Min ibadina. Ya, ini dari umat ini. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah wariskan kitab itu Al-Qur'an Al-Azim, dan Allah pilih mereka untuk dijadikan Al-Qur'an sebagai kitab rujukan mereka daripada umat-umat yang lainnya. Maka inilah kemuliaan karunia dari Allah yang Allah berikan kepada umat ini. Paham ya? Baik. Kama qala ta'ala, "Tsumma awrasnal kitab itu Al-Qur'an alladzina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Perhatikan zalimun li nafsi. Ya, ini Syekh Shalal Fauzan memberikan keterangan. Zalimul nafsi yadkhul jannah. Yang namanya zalimul nafsi, walaupun dia menzalimi dirinya sendiri, dia tetap masuk surga. Dia pelaku dosa besar, tidak kafir. Ya, tidak kafir. Qad yadkhuluha min awwali wahlah. Terkadang dia masuk surga dari awal. Ya. Artinya kan keadaannya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalau Allah kehendaki, Allah azab. Namun kalau diazab, tidak kekal. Maka kata Syekh, waqad yu'adzabu tsumma yadkhuluha fin nihayah fin nihayati fama'aluhu ilal jannah. Nah, terkadang diazab, nanti masuk surga. Endingnya dia masuk surga, tempatnya di surga. Wal muqtasidun wasabiqun haula'i fil jannah la ta'dhiba 'alaihim wa la yadkhuluna an-nar. Sedangkan yang namanya al muqtasid dan sabiqin bil khairat, tidak ada azab bagi mereka. Maka mereka itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa minhum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab, humul ladina nastarqun wala yaqtawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, mereka itulah 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, mereka yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas, yang mereka tidak tatoyur, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya. Nanti kan? Lanjut lagi, wa ummatu Muhammadin. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Humul ladina awrasu urisu, masa awrasu, mewariskan dong. Ini kan yang diwariskan. Humul ladina urisu alkitab ba'dal umami al-mutaqaddimati wa laysa dhalika mukhtasan bil-kuffati al-Qur'ani. Masyaallah. Terus? Bal kullu man amana bil-Qur'ani fa huwa min haula'i. Baik, artikan. Wa ummatu Muhammadin, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, humul ladina uritsul kitab. Maka mereka inilah yang dimaksud, yang diwarisi kitab, itu Al-Quran, ba'dal umami al-mutaqaddimah, setelah para umat-umat sebelumnya. Ya. Walaysa dzalika mukhtassan bihufadzil Quran. Dan ayat ini tidak hanya khusus berlaku bagi para penghafal Quran saja. Bal kullu man amana bil Quran, bahkan setiap orang yang beriman pada Quran, fahuwa min haula. Maka mereka adalah bagian dari mereka ini yang aurasnal kitab, kami wariskan kitab. Loh, saya enggak pernah baca kitab atau enggak hafal kitab. Kamu umat Muhammad punya sifat dari salah satu tiga ini, zalimu li nafsik, al-muqtasid atau sabiqun bil khair, itulah kamu yang diwariskan kitab. Saya enggak hafal kitab, enggak hafal Quran. Enggak, itu bukan urusan, bukan pembahasannya di hafal kitab atau enggak. Paham enggak sini? Selama masuk ke kriteria zalimu li nafsik, al-muqtasid dan juga sabiq bil khair. Sabiq bil khairat. Nah, paham sini ya? Baik. Ya. Nih, saya bacakan penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan mengenai hal ini. Ya, summa awrasna kitab alladziina istafaina min ibadina, kami wariskan kitab Al-Qur'an yang kami pilih dari hamba-hamba kami, maka fawarasu hadzal kitab humul mu'minun, kata Syekh Shalal Fauzan. Maka orang-orang yang mewarisi Al-Qur'an adalah orang-orang beriman. Walau kanu la yaqra'ul Qur'an, walaupun mereka tidak membaca Qur'an, kata Syekh Shalal Fauzan. Walaysa khassan bihufadzil Qur'an, tidak khusus semata para penghafal Qur'an saja. Bal kullu mu'minin min hadzal ummati, bahkan setiap mukmin dari kalangan umat ini, maka dia mewariskan Al-Qur'an. Ya, wa yasulu ala hadzal jazaa' indallah, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mu'min min ahlil Qur'an wa illam yahfadhu, maka seorang mukmin dia adalah ahlul Qur'an walaupun dia tidak menghafalnya. Walau dia baru masuk Islam, dia mengimani Qur'an, terus belum hafal Al-Fatihah, gak usah tanggung-tanggung ngasih contoh yang kayak begini aja. Dia baru masuk Islam, dia mengimani Qur'an, dia gak hafal apa-apa, hatta Al-Fatihah dia gak hafal, sholatnya masih baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mati, maka dialah ahlul Qur'an. Ya, dialah yang Allah sebutkan, summa awrasnal kitaban ladzina istafaina min ibadina, itu dia ibadullah. Paham ke sini? Ya. Nah, ini baca keterangan dari Syekh Shalal Fauzan, bagus sekali sini. Ya. Terus lanjut. Siapa tadi? Yusridi ya. Wa qasamahum, jangan dikasih tasdid. Sabiqin fil khayrati bi khilafil ayati allati fil waqi'ati wal mutaffifina wal insani fa innahu dakhala fiha jami'ul umami al mutaqaddimati kafirun wa mu'minun wa hadha taqsimu al ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ya. Bagusnya pakai tasdid ya. Waqas samahum dzalik. Dan Allah membagi mereka. Ya, ila zalimin li nafsi, umat Muhammad ini, ahlul Quran yang Allah yang mewariskan kitab, kepada golongan yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, sudah definisinya sudah menzalimi diri sendiri. Dia beriman namun melakukan dosa besar. Kemudian wa muqtasid, muqtasid sudah definisinya, mereka melakukan amal kebajikan, meninggalkan yang haram, selesai. Wasabiqin bil khairat, dan orang yang terdahulu dalam berlomba-lomba, dia mendahului dalam kebaikan. Mereka bukan hanya meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh bahkan. Ya. Mereka melakukan ketaatan yang wajib, yang sunnah bahkan, bahkan yang mubah jadi ketaatan. Dijelaskan ya oleh Syekh Shalal Fauzan, subhanallah. Bi khilafil ayati allati fil waqi'ah. Ini berbeda dengan ayat-ayat yang ada di surah Al-Waqi'ah. Ya. Dengan yang ada di surah Al-Waqi'ah, di surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Insan yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Yang disebutkan sebelumnya. Mengenai ashabul yamin, ya. Ashabul shimal, ya. Ashabul yamin. Taib. Ya. Dan surah Al-Insan yang Allah sebutkan, ya. Min ibadina, nah, itu hamba-hamba kami yang yashrabuna 'ainai yang mereka meminum air dengan mata air, ya, yang mata airnya itu murni. Nah, terus mana lagi tadi? Fa inna hudakhala fiha jami'ul umami al-mutaqaddimah. Kalau di tiga surat tadi itu mencakup umat-umat terdahulu, kafiruhum wa mu'minuhum, wa mu'minuhum kafirnya di, orang kafir yang di antara mereka mukminnya, wa hada taqsim di ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembagian ini al-muqtasid zalimun nafsih, kemudian apa lagi tadi? Sabiqin bil khairat, itu khusus untuk Muhammad, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Kalau di surah Mutaffifin kan pembagiannya apa? Innal abrara lafi jahim. Ah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Nah. Surah Al-Insan apa? Surah Al-Waqi'ah. Hah? Apa? Ashabul Yamin. Nah. Nah, kalau ini khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tayyib barakallahu fikum. Terus dibaca berikutnya di sini. Ya, siapa lagi belum baca tadi? Ah, Arga baca. Baik, ini dulu. Zalimu li nafsi. Siapa sih orang yang mendzalimi untuk diri, mendzalimi dirinya sendiri? Menganiaya dirinya sendiri. Kata Syekhul Islam, ashabul dzunub. Itu orang yang melakukan dosa. Al-musirruna 'alaiha, namun terus-terusan di atas dosa tadi. Ya. Terus-terusan. Ada enggak di antum lanjutannya? Wa man taba min dzanbi? Ada. Hah? Apa? Wa man taba min dzanbihi ay dzanbin kana taubatan sahihatan lam yakhruj bidzalika an sabiqin. Adapun yang bertaubat dari dosanya, ya, maka itu adalah taubat yang benar dan dia enggak masuk ke dalam cakupan ini. Ya, dia enggak masuk ke dalam cakupan zalimu li nafsi. Ini maksudnya zalimu li nafsi yang membawa ke akhirat dosa besar yang belum bertobat darinya. Ahlu zina, ahlu sariqah, ya. Syurabil khamr. Nah ini, zunat para pezina. Musyribul khamr. Akilur riba, para pemakan riba. Mereka belum bertobat darinya. Nah, ini yang disebut zalimu li nafsi. Namun mereka yuwahidun Allah, la yusyrikuna billahi syai'an. Mereka enggak berbuat syirik pada Allah, mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah, ya terjatuh. Taib. Ya. Wal muqtasid al-muaddi lil faraid al-mujtanibu lil maharim. Sedangkan orang yang pertengahan, yaitu yang melaksanakan kewajiban saja dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sudah, selesai itu aja. Taib barakallahu fikum. Kemudian wasabiqun lil khairat. Sabiq lil khairat, orang yang bersegera dalam kebaikan, huwal muaddi lil faraid wa nawafil kama fi tilkal ayati. Mereka lah yang melakukan amal kebajikan yang wajib maupun yang sunnah sebagaimana dalam ayat. Mereka menjauhi yang haram, menjauhi yang makruh, bahkan yang mubah dirubah menjadi ketaatan. Subhanallah. Ya, sebagaimana dalam ayat. Terus lanjut Arga. Ini ayat aja semua, biar saya aja. Ya. Kemudian, wa man taba min dzanbihi, Ya. Dan barang siapa yang tobat dari yang barang siapa yang bertobat ya, atas suatu dosa dari dosanya, itu tobatnya dengan tobat yang benar. Ya. Walam yakhruj bidzalika anil sabiqin wal muqtasidin. Serta tidaklah dia keluar dari golongan orang-orang yang sabiqin maupun muqtasidin. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dara'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina min 'anil nas. Itu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Itu orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan dosa, maka dan mereka atau maka mereka bersegera mengingat Allah, memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa selain hanya Allah? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim. Mereka itulah yang balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di bawahnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Lanjut lagi Arka. Ini dulu. Wal muqtasid huwal muaddi al faraid wal mustadib lil maharim. Wasabiq bil khairat al muaddi lil faraid wa nawafil kama fil tilkal ayah. Ini udah. Wa qauluhu jannatu adnin yadkhulunaha. Surga adn yang mereka masukinya. Mimma yastadillu bihi ahlus sunnah. Ayat ini dijadikan dalil oleh ahlus sunnah. Annahu la yukhalladu fin nar ahadun min ahli tauhid. Bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan ahli tauhid yang akan kekal di neraka, melainkan dia akan masuk surga. Ya, taib. Paham sini ya? Ini dikomentari oleh Syaikh Shalih Fauzan di Ta'liq. Fi hada raddun 'alal khawarij wal mu'tazilati alladziina yaqulun innahu yukhalladu fin nar wa man dakhalaha la yakhruju minha. Wal adillatu minal qur'ani was sunnati ala annal muwahhida wa in dakhala an-nara fa innahu la yukhalladu fiha wa la yakhruju minha wa yakhruju minha. Ya, dalam ayat ini terdapat sanggahan bagi kalangan khawarij dan mu'tazilah yang mereka menyatakan pelaku dosa besar itu dikekalkan di neraka. Siapa yang masuk neraka enggak bisa keluar lagi. Ini pendapat khawarij dan mu'tazilah. Ini kajian kita tadi pagi. Di kajian kitab Zahirut Tabdi wa Tafsik wa Takfir. Ya. Wal adillah min al-Qur'an dan dalil-dalil dari Qur'an dan Sunnah menjelaskan bahwasanya seorang ahli tauhid walaupun dia masuk neraka dia tidak akan kekal di dalamnya. Ya, dan dia dapat keluar dari neraka. Nah. Terus lanjut lagi Arga. Ikhraji man wa amma dukhulul jannah. Ya, katsirin min ahli al-kaba'ir. Adapun masuknya surga banyak dari pelaku dosa besar, fa hadha mimma tawatarat bihi sunan. Ya. Tabarakallahu fikum. Maka ini telah mutawatir. Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini, kama tawatarat bi khurujihi minan nar, sebagaimana telah mutawatir keluarnya pelaku dosa besar dari neraka, mereka tidak kekal sebagaimana pemahaman ahli bid'ah, khawarij dan mu'tazilah. Ya. Wa syafa'ati nabiyina Muhammadin fi ahli kaba'ir, dan juga syafaat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diberikan kepada pelaku dosa besar. Ya. Jelas sekali hadisnya, hadis Abu Hurairah. Wa ikhraji man yakhruju minan nar bi syafaati nabiyina, dan dikeluarkannya orang yang keluar dari neraka dengan syafaat nabi kita dan syafaat yang lainnya. Syafaat para wali, orang soleh, malaikat, bahkan syafaat anak-anak kecil, anak-anak mereka yang mati dalam keadaan belum balik. Nah, nanti dikeluarkan. Allah perintahkan pada nabi, intolik, akhrij, pergilah engkau, akhrij, keluarkan. Ya, akhrij man dakhala fin nar, semua yang ada di neraka yang walaupun iman mereka sebesar biji dzarrah. Akhrij man kana imanu, ya, man kana yu'minu billah walaupun sebesar biji dzarrah, keluarkan. Nah, faman qala, barang siapa yang menyatakan, ini jelas ya, ini juga tadi kajian kita di kitab pagi tadi pagi, kitab Zahirut Tabdi', ya, ini enggak perlu penjelasan lagi. Kemudian kata Syekhul Islam, faman qala inna ahlal kaba'ir mukhalladun finnar, maka barang siapa yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka, wa ta'awwalal ayata 'ala anna sabiqina humul ladina yadkhulunaha, mereka mentahrif ayat tersebut dengan meyakini bahwa golongan yang lebih dulu berbuat kebaikan saja yang masuk surga. Ya. Wa annal muqtasid wa dhalimu li nafsihi la yadkhuluha. Sedangkan orang-orang yang muqtasid tadi, yang melakukan kebajikan meninggalkan yang haram, dan yang mendzalimi dirinya mereka sendiri, ahli tauhid yang melakukan dosa besar, la yadkhuluha, tidak masuk surga. La ilaha illallah. Ya. Kama ta'awwala man ta'awwala minal mu'tazilati. Sebagaimana ini telah ditakwil oleh orang-orang yang mentakwil, mentahrif dari kalangan Mu'tazilah. Ya. Dari kalangan Mu'tazilah. Ya. Fahum muqabilun bitakwilil Murji'ati. Maka ini kebalikannya dari takwil kalangan Murji'ah. Alladzina la yaqta'una bi dukhuli man ahadin min ahli al-kaba'ir an-nar. Ya, bertolak belakang dengan penafsiran kaum Murji'ah. Ya, yang tidak memastikan seorang pun diantara pelaku dosa besar masuk neraka. Wa yasumuna anna ahlal kaba'ir yadkhulu jami'uhum al-jannata min ghairi adab. Bahkan kalangan Murji'ah menyatakan bahwa pelaku dosa besar bisa saja masuk surga semuanya tanpa adab. Kan yang penting hatinya kalau di sini, ya. Kilahuma mukhalifun lisunnah. Kedua pendapat ini, Mu'tazilah, Khawarij maupun Murji'ah, ini sepaket Mu'tazilah dan Khawarij, itu menyelisih sunnah al-mutawatirah, sunnah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menyelisih ijma' salafil ummah dan para imam. Ya, ini pendapat yang tidak perlu ditoleh, pendapat bid'ah, pendapat yang nyeleneh. Nah, adapun madhab al-sunnah terkait pelaku dosa besar, ini tadi pagi juga sudah di Zahirut Tabdi' wa Takfir, ya, penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. Di dunia al-sunnah menyatakan pelaku dosa besar mukmin biimanihi, fasikun bikabiratihi. Mukmin dengan keimanannya, dia fasik dengan dosa besarnya. Kalau Murji'ah menyatakan orang tersebut mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya. Kalau Khawarij menyatakan apa? Kafir. Mu'tazilah apa? Fi manzilatin baina al-manzilatain. Ya, ini di dunia. Kalau di akhirat, Murji'ah menyatakan apa? Pelaku dosa besar masuk surga aja. Yang penting kan hati. Ya, masuk surga. Khawarij masuk neraka. Mu'tazilah sama, masuk neraka, kekal di dalamnya. Ahlus sunnah tahta masyiat. Tahta masyiat. Di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Namun azabnya tidak mengekalkan. Jika Allah kehendaki, Allah masukkan ke surga dari awal langsung. Kan ada tuh hadis yang sijilan. catatan amal seorang hamba ditampakkan. Nah, dia frustasi, akhirnya Allah keluarkan bitokoh, kartu bertuliskan la ilaha illallah, ditimbang ternyata berat bitokoh la ilaha illallah, dia akhirnya masuk surga. Kaget dia masuk surga. Hah? Masuk surga. Tapi barakallahu fikum. Namun jangan cuma berpangku sama hadis ini ya. Lihat hadis-hadis yang lain. Nabi menceritakan orang yang makan riba, orang yang berzina, orang yang gak puasa digantung kepalanya. Lihat ada juga Nabi ceritakan hadis orang-orang yang diazab dari kalangan mukmin, dari kalangan pelaku dosa besar. Ya. Tapi barakallahu fikum. Bikri, baca bikri. Qawlu fa'il dari dalla. Itu pakai fi'il madi. Kalau dia pakai fi'il mudhari, fala yu'allaq. Kalau dia ana. Kalau dia ana fala yu'allaq. Antum pakai fi'il madi. Ya? Ya udah, enggak apa-apa. Terus berarti antum jangan fala ta'ala kok, fala tu'allaq. Tu'allaq. Kalau dia ana yu'allaq. Kalau dia antum berarti fala tu'allaq. Baik, ini dulu. Baik, perhatikan. Ya. Kata Syekhul Islam, waqad dalla ala qawli ala fasadi qawli ta'ifatain. Qaulullah Ta'ala fi ayatain fi min kitabih. Dua firman Allah Ta'ala di dua ayat dari Al-Qur'an telah menunjukkan akan rusaknya batilnya dua pendapat kelompok tersebut. Pendapat Mu'tazilah plus Khawarij dan pendapatnya Murji'ah. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang pertama, ya, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Perhatikan nih, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau syirik jelas selesai. Yang jadi mahalus syahidnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dan Allah dapat mengampuni dosa selain syirik, selain pembatal keislaman. Ya, baik durhaka kepada orang tua, minum khamr, berjudi, berzina dan seterusnya. Ya dan billah. Ya. Perhatikan di sini. Ya. Dikomentari oleh Syekh Shalih Fauzan, hadar rad 'ala al-khawarij wal mu'tazilah. Ini bantahan untuk Khawarij dan Mu'tazilah, bukan bantahan untuk Murji'ah. Kalau Murji'ah senang pakai ayat ini justru. Ya. Kalau Murji'ah jangankan pelaku dosa besar, pelaku kekafiran aja bisa masuk surga. Ya. Pelaku pembatal keislaman, ngina Nabi, ngejek Nabi, enggak kafir di dunia. Jangan kafir, kita kan belum tahu isinya. Subhanallah. Ini pendapat Murji'ah. Tapi kata Syekh Suhaimi, orang yang mencela Nabi itu enggak kemudian tidak dikafirkan, orang yang tidak mengkafirkan bukan Murji'ah. Kata Syekh Suhaimi, tapi apa? Kafir juga dia. Dia kafir juga. Enggak cukup dikatakan sebagai murji, tapi kafir juga. Ya, berarti murji di sini enggak masuk ya. Masyaallah. Fa akhbara ta'ala annahu la yaghfiru asyirk. Maka Allah menggambarkan bahwa Allah tidak mengampuni syirik pembatal keislaman. Wa akhbara annahu yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Allah menggambarkan bahwa Allah dapat mengampuni dosa selain kesyirikan, selain pembatal keislaman bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wala yajuzu ayyurada bidzalika at-taibu. Perhatikan di sini. Tidak boleh diartikan untuk orang yang bertobat. Jadi Mu'tazilah Khawarij menafsirkan ayat ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayo gimana? Allah dapat mengampuni dosa syirik selain kesyirikan, di bawah kesyirikan. Oh, itu bukan dosa besar, itu orang yang bertobat dari kesyirikan. Ini takwil di siapa? Mu'tazilah dan Khawarij. Li'anna syirka yaghfirullahu liman taba, kata mereka. Karena ya, Allah mengampuni orang yang telah bertobat dari kesyirikan. Ya berarti itu wa man yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, orang yang tobat dari kesyirikan katanya. Ya. Fala yu'allaqu, kalau diantum fala tu'allaqu bil masyiah. Ya, maka ini tidak dikaitkan dengan masyiah, kehendak Allah yang tahta masyiatillah. Oh, enggak ada hubungannya, kata mereka. Walihada lamma dzakara al-maghfirata lit-taibin qala ta'ala qul ya ibadina alladzi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha huwal ghafurur rahim. Oleh karena itu, saat Allah menyebutkan tentang ampunan bagi orang-orang bertobat, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, ya, mengampuni dosa-dosa, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan di sini, ya, perhatikan. Ya. Jadi orang Mu'tazilah menafsirkan wayaqiru maduna dzalika liman yasha, itu adalah orang yang tobat dari kesyirikan. Maka seperti la dan balahu. Taibarakallahu bikum ini. Padahal ini terkait tentang sahibul kabirah yang dosanya di bawah kesyirikan. Tabarakallahu fik, ya, paham sini ya. Kata Mu'tazilah, karena syirik itu Allah sudah ampuni bagi yang bertobat. Ya. Memang benar, ya kan? Benar enggak? Nah, tapi mereka salah berdalil. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu bukan untuk orang yang apa namanya? Bertobat dari kesyirikan. Itu untuk pelaku dosa besar. Duna dalik ini isi isyar. Mana musyar ilaihnya? Syirik tadi sebelumnya dan sebelumnya. Paham gak sini? Musyar ilaihnya. Tapi barakallahu fiik. Ya. Mana lagi tadi? Kemudian lanjut lagi Fikri. Ayyadan bin maf'ul dari yaghfir. Wa ayyu diselesai. Wau istinafiyah sekarang. Ah, tapi perhatikan. Fahuna, maka di sini, saya perhatikan di sini. Ammal maghfirata, maka dalam ayat ini, ayat apa? Qul ya ibadiyalladzina, itu tadi, asrafu ala anfusihim. Dalam ayat ini Allah menyebutkan pengampunan secara umum, wa atlaqaha, dan Allah menyebutkannya secara mutlak. Fa innallaha yaghfiru lil abdi ayyadan bin taba minhu. Allah mengampuni, ya, mengampuni dosa apapun dari hamba selama hambanya tersebut yang telah bertobat darinya. Faman taba minas syirki ghafarallahu lah, siapa yang tobat dari kesyirikan Allah ampuni. Waman taba minal kabairi ghafarallahu lah, siapa yang bertobat dari dosa besar Allah ampuni. Wa ayyudan bin tabal abdu, dosa apa saja yang hamba bertobat darinya minhum ghafarallahu lah, maka Allah bertobat darinya. Apa namanya? Allah mengampuninya. Ya. Tabarakallahu fikum. Paham enggak sini? Ini bantahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap pemahaman Mu'tazilah yang mengomentari ayat tadi. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata mereka itu khusus untuk orang yang bertobat dari kesyirikan. Padahal tidak demikian. Nah, Panji, lanjut. Ayat, tapi ayat itu bagi anak-anak orang tua, tapi itu ayat. أنه لا يغفره وعلمه ما سواه على مشيئته ونبه الشرك على ما هو أعظم منه كالتعطيل في الخالق وهذا يدل على وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب. Diana enggak ada. Layar dulu. Kalau Diana langsung au yujawwizu alla yu'adzab bidzanbin. Au yujawwizu. Yujawwiz. Au yujawwizu alla yu'adzab bidzanbin. Fa innahu law kana kadzalika. Kana tadara annahu yaghfiru lil ba'di duna ba'd. Wa law kana kullu dhalimin li nafsihi غفوراً له بلا توبة ولا حسنات معية لم يعلق ذلك بمشيئته وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أنه يغفر للبعض دون البعض فبطل النفي Taib, barakallahu fik. Ya. Fa fi ayati Taubah dalam surat Taubah yaitu ya kulia ibadial ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Amma wa atlaqa fi tilkal ayati. Allah menyebutkan ampunan secara umum dan menyebutkan secara mutlak di ayat tersebut. Mau taubat dari dosa besar atau taubat dari kesyirikan. Paham enggak sini? Baik. Khassasa wa allaqa. Baik. Amma ma wa atlaqa. Wa fi tilkal ayati dan dalam ayat yang ini yaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan Allah dapat mengampuni duna dzalik selain kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Khassasa. Allah mengkhususkan. Ya. Allah mengkhususkan. Secara khusus wa allaqa dan Allah mengaitkan. Mengaitkan dengan apa? Dengan diampuni itu dapat diampuni selain kesyirikan. Fa khassas syirka bi annahu la yaghfiruh. Allah mengkhususkan syirik bahwa syirik Allah tidak akan ampuni. Wa allaqa ma siwahu 'alal masyiah dan Allah mengaitkan selain syirik itu berarti 'alal masyiah liman yasha'u bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Yaitu Allah mengaitkan dengan kehendak Allah. Wa minasyirki at-ta'tilu lil khaliqi. Di antara bentuk kesyirikan adalah ta'til. Mengingkari adanya Sang Pencipta dan semua pembatal keislaman. Wa hadha yadullu ala fasadi qawli man yajzim bil maghfirati li kulli mudnibin. Ya. Ini menunjukkan kekeliruan pendapat yang memastikan ampunan Allah untuk setiap pelaku dosa tanpa syarat. Ya. Atau berpandangan berlebihan dengan menyatakan manusia tidak diadab karena suatu dosa apapun. Ya. Wa hadha yadullu ala fasadi qawli man yajzim bil maghfirah li kulli mudnib. Ya. Barakallahu fik. Paham di sini ya? Baik. Ini bantahan terhadap Murji'ah ya. Kalau di sini bantahan terhadap Murji'ah. Ya. Itu maksudnya ya yang apa namanya? Ta'til lil khaliq itu asyaddu minal syirk. Menafikan adanya Sang Pencipta itu lebih parah daripada ya, kesyirikan. Yang mengingkari Allah. Kalau orang yang berbuat syirik itu syirik dalam uluhiyah. Lihat musyrikin kuburiyin, musyrikin jahiliyah, mereka menetapkan adanya Allah. Mereka mengimani rububiyah. Namun mereka ingkar dalam uluhiyah. Kalau ateis mengingkari Allah itu udah enggak beribadah pada Allah. Beribadah pada yang lainnya. Dan mereka mengingkari Allah, ini double. Ya dan bila. Kemudian wa nabbaha bi syirki ala ma huwa a'zamu minhu ka ta'til al khaliq. Ya. Perhatikan di sini. Dan Allah memberikan tanbih. Dan Allah memberikan tanbih, peringatan dengan kesyirikan, bahwa ada yang lebih dahsyat dari kesyirikan, dosanya itu menta'til. Ya. Menta'til yaitu menafikan, meniadakan adanya pencipta. Au yujawizu alla yu'adzaba bitanbin. Ya. Atau dia menyatakan bisa saja sang hamba itu tidak diadab. Fa innahu law kana dhalika lama dzakara annahu yaghfiru li ba'di dunal ba'd. Karena kalaupun, karena apabila seperti itu adanya, niscaya Allah tidak akan berfirman bahwa Allah mengampuni sebagian dosa sementara yang lainnya tidak Allah ampuni. Ya. Walau kana kullu dzalimin li nafsihi maghfuran lah. Seandainya setiap orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri mendapat ampunan, ya, bila taubatin, walaupun tanpa diiringi taubat, wala hasanatin, tanpa adanya amalan kebaikan yang mahiyatin, yang dapat menggugurkan dosa-dosanya, lam yu'alliq dzalika bil masyiah, maka Allah tidak akan mengaitkan pengampunan Allah dengan masyiah, dengan kehendak Allah. Ya. Tabarakallahu fik. Jelas ini ya. Berarti kan Allah berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah mengampuni, dapat saja mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian, kalau kata Syekh Shalih Fauzan mengenai hal ini, Syekh Shalih Fauzan berkomentar, "Fattaubah lam yu'alliqha Allahu bil masyiah." Maka taubat Allah tidak mengaitkannya dengan masyiah. Man taba taballahu alaihi, siapa yang bertaubat Allah berikan taubat padanya. Wa inna ma allaqa al-afwa bil masyiah. Namun Allah mengaitkan ampunan dengan masyiah. Liman lam yatub minal mukminin, bagi siapa yang belum bertaubat. Ya, bagi mukminin yang belum bertaubat. Kalau dia bertaubat, ya Allah ampuni. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Dan Allah dapat mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dalilun ala annahu yaghfiru lil ba'di dunal ba'di. Ini menunjukkan bahwa Allah dapat mengampuni sebagian dosa namun tidak mengampuni sebagian dosa yang lain. Ya. Fa batala an-nafyu wal afwu al-'am. Ya. Maka batilah, salahlah, kelirulah pendapat yang menafikan. Menafikan apa? Menafikan ampunan sama sekali. Itu pendapatnya Mu'tazilah, Khawarij. Dan juga menafikan, dan batalah apa? Al-afu al-am. Ya. Batalah, keliru pendapat pengampunan secara umum tanpa syarat. Di sini pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa? Murji'ah. Ya. Pendapatnya Murji'ah. Tabarakallahu fikum. Ya. Fasul, sampai juhur aja ya, tanggung. Pasal berikutnya, anji lagi baca. Wajima udzalika bi khatamir rusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa asul kufri Inna hada wal kufru alladhi yastahiqqu sarafihu al-'adaba fil akhirah. الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة. نعم. Pasal berikutnya, faslun. Ya. Ini tentang apa? Tingkatan-tingkatan kewalian. Ya, dan permusuhan. Walayah dan adawah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan wa idza kana auliyaullah humul mu'min humul mu'minun. Ya. Kalau diantum pakai mansub apa majrur? Mansub apa marfu? Marfu. Kalau di ana mansub, berarti humnya itu domir fasal. Humul mu'minin, muttaqin. Enggak apa-apa. Maka idza kana auliyaullah, apabila wali-wali Allah itu adalah orang-orang beriman dan bertakwa, wan nasu yatafadaluna fil imani wat taqwa, sedangkan manusia tingkat keimanan dan ketakwaannya itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Fahum mutafadiluna fi walayatillahi bihasabi dzalik. Maka kalau begitu mereka tingkat kewaliannya pun berbeda-beda sesuai dengan perbedaan iman dan ketakwaan mereka tadi. Barakallahu fikum. Ya. Intinya kita paham dulu dhabit waliullah itu siapa sih yang Allah sebutkan. Ya. Ala inna auliyaullahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman, mereka bertakwa. Ya. Baik, siapa yang terkumpul dua sifat ini, maka dialah waliullah. Apakah dia wali yang tam atau wali yang naqis? Wali yang tam, yang sempurna, yang dia mengikuti para rasul, tidak melakukan dosa besar. Ya. Mereka lah asabik bil khairat, lil khairat. Ya. Atau wali yang naqis, dia beriman pada Allah, tidak berbuat kesyirikan, namun terjatuh ke dalam dosa besar. Dia wali Allah dengan keimanannya, jadi wali setan dengan dosa besarnya. Ini yang tercampur antara dua kewalian, wali Allah dan wali setan. Namun kalaupun di akhirat nanti dia digolongkan sebagai ya ahlul jannah, walaupun masuk neraka duluan. Ya dan billah. Nah, yang ketiga adalah wali setan. Mereka orang kafir asli, munafik, pengikut iblis, pengikut kafirin. Nah, ini yang sudah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan sebelumnya. Sesuai dengan tingkatan perbedaan iman dan takwa mereka. Kama annahum lamma kanu mutafadilina fil kufar wan nifaq. Ya. Sebagaimana halnya perbedaan tingkat kekafiran dan kemunafikan mereka. Kanu mutafadilina fi adawatillahi bihasabi dzalik. Maka tingkat permusuhan mereka kepada Allah pun berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya tadi. Ada yang jahat kafirnya, ada yang kafirnya itu hanya pelongok saja. Tidak berbuat makar. Hanya kafir saja dia kepada Allah. Nah, wa aslul iman wa taqwa. Wa aslul iman wa taqwa al-imanu bi rusulih. Ya. Tabarakallahu fikum. Maka ya, usul pokok pangkal keimanan dan ketakwaan adalah keimanan kepada para rasul Allah. Ini perhatikan, inilah asas iman dan takwa, iman kepada para rasul. Ya, kenapa? Karena kalau beriman kepada para rasul berarti dia mengimani yang mengutus rasul. Siapa? Allah. Ya. Baik. Kalau sudah beriman kepada Allah, nanti dia akan mengimani semua syariat. Ya, yang Allah turunkan melalui rasulnya. Maka mengimani rasul, kata Syekh Shalih Fauzan, ya tadamanu al-imana billah, iman pada Allah, iman pada kitabnya, iman kepada semua yang rasul kabarkan, yang rasul bawa. Ini berbeda dengan orang yang tidak beriman pada rasul, walaupun mereka mengklaim diri mereka wali, padahal mereka adalah wali syaitan. Ya, mereka mengatakan tidak butuh rasul karena mereka hakikat ma'rifat sudah sampai kepada Allah, ngambil ilmunya laduni, enggak butuh lagi dari hadis, dari Quran. Ya dan Allah. Ya. Makanya ditegaskan, aslul iman wa taqwa al-imanu bi rusulillah, ini kata Ibnu Taimiyah. Ini dakik sekali, dalam sekali pemahaman Ibnu Taimiyah. Wa jima'u dzalik. Ya. Dan apa namanya? Inti dari keimanan ini, al-iman bi khatamir rusul, itu beriman kepada penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-imanu bihi yatadamman wal imana bi jami' kutubi wa kutubillah wa rusulih. Maka mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung juga, mencakup juga keimanan kepada seluruh kitab dan seluruh rasul Allah. Subhanallah, dakik sekali ini perkataan Ibnu Taimiyah. Karena Nabi adalah penutup para rasul. Ya, kitab yang dibawa oleh Nabi Al-Qur'an itu mencakup semua kitab-kitab terdahulu. Ya, apakah menasakhnya atau menyempurnakannya? Maka Al-Qur'an menasakh kitab sebelumnya. Ya. Maka siapa yang tidak beriman kepada Nabi dan Qur'an, berarti dia kafir kepada seluruh para rasul. Ya. Orang Yahudi mengaku beriman pada Musa, enggak beriman pada Nabi Muhammad SAW, kafir kepada Musa. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mengingkari seluruh para rasul. Allah sebutkan demikian, padahal yang diingkari kaum Nabi Nuh cuma satu, yaitu Nabi Nuh aja. Namun Allah tegaskan kaumnya Nabi Nuh mengingkari semua para rasul. Sudah masuk adzan belum? Sudah. Hah? Bentar lagi. Wa aslu kufri wan nifaq. Maka pokok dari pangkal dari kekufuran dan kemunafikan wal kufru bir rusul wa bima ja'u bih. Yaitu mengingkari para rasul dan mengingkari apa yang mereka bawa, syariat yang mereka bawa. Fa inna hadha huwal kufru alladhi yastahiqqu sahibuhu al'adaba fil akhirah. Maka inilah kekufuran yang membuat orang yang mengingkarinya tadi layak diadab di akhirat. Fa inna Allah ta'ala akhbara fi kitabih annahu la yu'adzibu ahadan ila ba'da bulughir risalah. Bahwa Allah tidak, Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak akan mengazab, menyiksa siapapun kecuali setelah risalah disampaikan. Ya. Risalah disampaikan. Tabarakallahu fikum. Allah taala berfirman apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidaklah mengazab suatu kaum hingga kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Ya. Oleh karena itu Allah taala nanti menghardik orang-orang kafir. Alam ya'tikum nadhir? Apakah tidak datang peringatan pada kalian? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu syai'. Mereka mengatakan, iya telah datang pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Ya. Ya. Dan mereka berkata kepada Rasul, in antum illa fi dolarin kabir. Tidaklah kalian wahai Rasul, ya, kecuali orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Na'udzubillah. Ya, Allah tanya lagi, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu minkum yatlu 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala. Bukankah telah, apakah tidak datang para rasul pada kalian yang membacakan ayat-ayat Allah, memberikan peringatan pada kalian akan adanya perjumpaan di hari ini, hari kiamat? Mereka mengatakan iya ada. Ya. Walakin haq kalimatul adab alal kafirin. Nah, ini layak ini adab kepada orang kafir. Jadi mereka ini sudah datang hujah. Ya, risalah telah tegak. Qala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini ayat yang tadi. Kemudian Allah berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Sesungguhnya kami wahyukan pada engkau dan yang kami wahyukan pada Nuh wa nabiyyin min ba'di dan pada para nabi sebelum setelahnya. Wa wahyina ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat. Kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan anak cucunya, Yaqub anak cucunya, wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Wa atayna Daud Zabura, kami berikan Zabur pada Daud. Wa rusulan qad qasasnahum alaik, dan para rasul yang kami telah kisahkan pada engkau min qabl sebelumnya, wa rusulan lam naqsusum alaik, dan para rasul yang kami belum kisahkan pada engkau. Wa kallamallahu Musa takrima, dan Allah berbicara kepada Musa. Rusulan mubasysyirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa lakana Allahu 'azizan hakiman. Para rasul-rasul itu adalah pembawa berita gembira, pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah taala berfirman tentang penduduk neraka, takadu tamayyuzu minal ghaiz. Ya. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir di apa namanya? Gimana artinya ini? Ya. Takadu hampir-hampir ya. Ya. takadu tamayyazu min al-ghayt kullama ulqiya fiha min fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali ada sekumpulan orang kafir dilemparkan neraka, penjaga neraka bertanya, bukankah pernah ada orang yang memberi peringatan pada kalian di dunia? Qalu bala, mereka menjawab, iya, qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalna min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, iya ada, peringatan telah datang, tapi kami mendustakannya dan kami katakan pada para rasul itu, kalian berada di dalam kesesatan yang nyata, yang besar. Ya. Fa akhbaro, lanjut Panji. Faqarru taib, maka Allah mengabarkan setiap kali sekumpulan orang kafir dilempar ke neraka, kau apa faujun apa namanya tadi bi annahum ja, maka mereka mengakui bahwa telah datang kepada mereka pemberi peringatan paket jabu, namun mereka mendustakan. Terus taib, maka ayat ini menunjukkan secara jelas bahwa yang dilemparkan ke neraka hanyalah orang-orang yang mendustakan para rasul tadi yang memberikan peringatan. Allah Ta'ala berfirman fi khitabati li iblis, fi khitabihi li iblis, dalam dialognya dalam iblis, la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahannam dengan jenis kamu iblis dan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya. Lanjut. Fa akhbara annahu yamlakuha bi iblisa wa man tabi'ahu. Ah, maka Allah mengabarkan wa man tabaahu, ittabaahu. Maka Allah mengabarkan bahwa Allah memenuhi neraka dengan iblis dan para orang-orang yang mengikutinya. Terus wa idza bihim lam yadkhulha ghayruhum. Nah, apabila neraka sudah dipenuhi dengan mereka para pengikut iblis, maka selain mereka tidak dimasukkan ke sana. Terus wa ulima man tabi'a baru illa man tabi'a. Antum ittaba'a. Oh gitu. Kalau dia tabi'a, maka diketahuilah ya bahwa orang-orang yang masuk neraka hanyalah orang-orang yang mengikuti iblis, mengikuti syaitan. Terus wa hadha yadullu ala, nah ini menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki dosa tidak akan masuk neraka. Terus fa innahu man lam yattabi' asy-syaitana lam yakun mu'minan. Nah, maka ini pun apa namanya? Maka karena dia termasuk orang-orang yang tidak mengikuti syaitan serta bukan pula pelaku dosa. Terus nah, penjelasan terdahulu juga menunjukkan bahwa yang memasuki neraka hanyalah orang yang telah sampai kepada hujjah. Ya. Telah sampai kepada hujjah dakwah para rasul. Cukup. Subhanallah, ya. Lakasyadullah, ya.